Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Akhwat fillah rahiman ya rahimakumullah jami'an. Satu perbuatan dosa yang banyak orang menganggap sebagai satu hal yang biasa. Perbuatan yang sebetulnya telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sebagian kita kadang menganggap satu hal yang sepele, yang seringkali terjatuh padanya. Kadang seorang dengan temannya, kadang seorang berbuat dosa ini dengan suaminya kalau itu wanita, kadang berdua, kadang bertiga, kadang berkelompok di dalam melakukan perbuatan dosa ini. Dosa ghibah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibah yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah senang kalau seorang kalian memakan daging saudaranya dalam keadaan telah meninggal? Tentunya kalian akan tidak senang. Allah Subhanahu wa taala memisalkannya dengan demikian. Khotibul rahiman rahimakumullahu jami'a. Di antara yang dijaga oleh Islam adalah a'radul muslimin. Kehormatan-kehormatan seorang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Sebagaimana seorang tidak boleh membunuh yang lainnya, tidak boleh merampas harta orang lain, demikian juga tidak boleh merusak kehormatan yang lainnya. Dan di antara perbuatan merusak orang lain adalah kehormatan orang lain adalah ghibah. Ghibah yaitu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan, menyebutkan tentang temanmu terkait dengan temanmu sesuatu yang tidak dia senangi. Apakah kekurangannya terkait dengan badannya, terkait dengan mata, telinga, wajah, tangan, rambutnya, kepalanya. Engkau ceritakan tentang dia sesuatu yang tidak senang. Diceritakan kalau seandainya sampai kepada dia, engkau bercerita tentangnya, dia akan tidak senang. Atau tentang nasabnya, ayahnya, ibunya, atau tentang akhlaknya, tingkah lakunya. Ini semua masuk ke dalam bab ghibah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang bagaimana buruknya perbuatan ghibah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ucapan ghibah tersebut dimasukkan ke dalam lautan, saya akan merubahnya. Padahal beliau ucapkan ini terkait dengan satu kecemburuan seorang istri kepada yang lainnya. Seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan keadaan istri yang lain. Ya, dengan menyatakan fulanah ini pendek. Terus misalnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghardik, menegur dengan menyatakan laqad qulti kalimatan law muzizat bima'il bahr lama jazathu. Engkau telah mengucapkan satu ucapan, kalau seandainya dimasukkan ke dalam lautan, saya akan merubah lautan tersebut. Namun sekali lagi, fatubillah rahimah rahimahkanallahu jami'ah, satu dosa ini dianggap biasa oleh sebagian orang. Satu dosa ini dianggap remeh oleh sebagian yang kurang mengindahkan larangan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi kata muwafaqah, karena ingin terus mencocoki saudaranya, temannya, terjatuh ke dalam perbuatan ghibah ini. Padahal para ulama kita menyatakan orang yang mendengar ghibah yaitu syarikun fiha, dia turut serta dalam dosa ghibah tadi. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, wa'alam annal mustami'a lil-ghibati syarikun fiha. Ketahuilah, seorang yang mendengarkan ucapan ghibah, maka dia syarikun fiha, dia turut serta berbuat ghibah. Wala yatakhallasu min ithmi sama'iha ilan yunkira bilisani. Dia tidak selamat dari dosa ghibah tersebut. Dia tidak selamat dari dosa mendengarkan ghibah kecuali dia mengingkarinya dengan lisannya. Ittaqillah ya fulana, hadil ghibah. Ittaqillah ya ini ghibah. Atau dengan pengingkaran yang lainnya. Fa in khafa, kalau dia takut mengingkari dengan lisannya, iya, fa bi qalbi, dia ingkar dengan kalbunya. Wa in qadara 'ala al-qiyam aw qat'a al-kalam bi kalamin akhar, kalau dia bisa pergi berdiri meninggalkan majlis, atau dia berupaya memutus pembicaraan dengan pembicaraan yang lain, lazimahu dzalik, dia harus lakukan. Namun jika dia dengan alasan pertemanan, dengan alasan solidaritas, dengan alasan ini teman baik saya, iya, mendengar setia ghibah, maka dia syarikun fiha, turut terjatuh dalam dosa ghibah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul billahi rahiman rahimakun Allahu jami'an. Seorang yang tahu ghibah itu haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ghibah satu dosa yang telah dilarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa masih banyak yang melakukannya, terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut? Sebagian mereka melakukan ghibah, terjatuh ke dalam ghibah itu karena tashaffil ghayr, bergerak lisannya mengucapkan satu ucapan ghibah karena ingin melampiaskan kejengkelan, jengkel kepada satu pihak, marah kepada seseorang, iya, dan dia lampiaskan dengan menceritakan keburukan-keburukannya, menceritakan kekurangan-kekurangannya, menceritakan tentang aib keluarganya dalam rangka tasyaffil ghaib, supaya terlampiaskan amarah, walaupun dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin puas, bisa menjelek-jelekkan saudaranya, iya, mengobrol aib saudaranya dengan ghibah karena tasyaffil ghaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan bagaimana sifat mukminin muttaqin, iya, mereka adalah al-qadhibin al-ghayd bi mahfadzillah, mereka adalah orang-orang yang mampu menahan diri mereka ketika marah, ketika jengkel, iya, tidak menuruti hawa nafsu. Qadbillah rahiman rahiman rahimakun Allahu jami'a. Sebagian yang lain terjatuh ke dalam ghibah itu karena muwafaqatul aqran, karena mujamalatul rufaqa, karena mencacuki teman, berbasa-basi dengan sahabat, dengan teman di majlis. Iya, tahu ini haram, sadar majlis ini sedang gunjingan orang, dia yakin ini adalah satu perkara yang diharamkan, iya, tapi terus duduk dalam majlis ghibah karena tidak enak dengan teman, basa-basi dengan orang sedang berbuat riba. Sehingga tidak ada upaya untuk mengingkari, tidak ada upaya untuk meninggalkan majlis muwafaqatul aqran. Ini mahabbah yang tidak lillahi wa fillah. Law kanat al-mahabbah fillah wa lillah, kalau seandainya pertemanan dia sebenarnya karena Allah, di jalan Allah, niscaya dia akan ingkari temannya sedang berbuat dosa. Dia akan tegur teman yang sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia utamakan adalah mahabbatullah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi terjatuh ke dalam ghibah itu karena tarafu'. Iradatu raf'i nafsihi bitanqis ghairihi. Ya. Ingin meninggikan derajat dirinya. Ingin menampakkan ketinggian dirinya. Walaupun dengan melecehkan, merendahkan yang lain. Tahu fulan alim, ada ilmunya. Tapi dia bilang fulan jahil. Iya, agar hanya dia yang dianggap sebagai seorang alim. Fulan yang disenang yang lain itu jahil. Ya fulan hubbu dunia. Fulan jelas semua yang kira-kira bisa dijadikan untuk merendahkan yang lain dia ucapkan. Yang kalau sana didengar olehnya dia akan marah, tidak senang, dia terima. Ini ghibah. Apa maunya? Maunya adalah agar posisi dia tinggi dibandingkan orang yang dia ghibahi. Agar orang-orang menganggap dia lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, dengan merendahkannya, menghinakannya dalam ghibah yang dia lakukan. Sebagian dari ikhwati billah rahiman wa rahimakumullah jami'a, ada yang tidak dalam rangka melampiaskan amarah. Iya, bukan untuk merendahkan yang lain, tapi terjatuh ke dalam ghibah karena al-la'ib wal hazal. Iya, dalam rangka melucu, melawak. Iya, ingin di majlis itu hidup. Dia ceritakan cerita-cerita yang merendahkan yang lain. Entah dengan mempraktekkan gaya jalan orang lain. Si pulan itu jalan begini-begini. Iya. Ini ghibah. Ghibah bukan hanya terkait dengan ucapan. Tadi terkait dengan badan, postur tubuh, nasab, akhlak, tingkah laku. Ya kalau seandainya didengar oleh seorang yang sedang diceritakan, dia akan marah, tidak senang. Iya, menukil ucapannya, menukil cara jalannya, iya, mempraktekkan cara melihatnya, iya, cara tidurnya atau yang lainnya. Ini ghibah yang Allah Subhanahu wa terangkan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hadirin rahiman wa rahimakumullah jami'a. Ghibah itu muharram. Apalagi kalau ghibah tersebut ya terkait dengan orang-orang yang seharusnya dimuliakan. Seharusnya dihormati. Iya. Satu ucapan yang kadang disalahartikan, ya, luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu masmumah, beracun. Maksud yang benar adalah ini. Ya, bukan maksudnya tidak boleh membantah kesalahan ulama, bukan maksudnya tidak boleh meluruskan kekeliruannya, bukan dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang santun, bukan. Tapi adalah maksudnya menggibahi. Ya, menceritakan sesuatu yang menyebabkan talabatul ilmi, kaum muslimin menjauh dari ulama dengan cerita-cerita yang dia ucapkan. Ghibah. Pernah saya sampaikan di majelis, di pembagian rapot kemarin, saya katakan di antara sebab min asbab at-tarbiyah itu najihah, tarbiyah di ma'had-ma'had, di lembaga-lembaga pendidikan itu akan berhasil, manakala kita para orang tua itu memiliki husnudzan kepada guru-gurunya di ma'had, kepada pengurusnya di ma'had, terus menghasung agar anak-anak memiliki rasa hormat kepada gurunya, kepada pengurusnya, pengajarnya, musrifnya. Ada mahabbah mereka, penghormatan mereka kepada orang yang mengajarnya. Hadirin rahimah wa rahimakumullah jami, yang belum mungkin belum saya ceritakan. Di sebagian tempat, di sebagian orang-orang yang bisa kita contoh, diberi kita contoh perbuatannya. Iya. Ada yang sampai berupaya menumbuhkan kedekatan anaknya dengan gurunya sengaja. Dia titipkan sesuatu di gurunya, di aminya, di musrifnya. Iya, di mudarisnya. Dia minta nanti diberikan kepada si anak sebagai bentuk hadiah dari si ami ini, semua dari sini. Iya. Apa maksudnya tadi? Agar ada kedekatan antara anak dengan mudarisnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan tahadau, tahabu. Iya, si anak merasa kok si ami ini sering memberikan hadiah, memberikan iya sesuatu kepada dirinya, sehingga akhirnya simpati, akhirnya iya mudah menerima nasihatnya, bimbingannya. Masih ayah ini paham. Mungkin aminnya, mudarisnya, kalau memberi hadiah ke banyak orang, tidak mungkin akhirnya diberi titipan. Di satu sisi, selain dia pun berupaya kepada si anak ini, melalui si anak bilang ini titipan buat ami, ya ngasih hadiah, entah kue atau yang lainnya. Apa maksudnya? Tidak lain tadi, membangun hubungan baik antara si anak dengan guru-gurunya, mudarisnya. Ya, diajari untuk hormat, diajari untuk ya, ada mahabbah, ada husnudzan. Ini sebab min asbab at-tarbiyah an-najihah. Namun sebaliknya, akhwati billah rahiman rahimakumullah jami'a, di antara sekian sebab kegagalan tarbiyah, ya, itu ketika kita para orang tua kurang husnudzannya kepada guru-guru anak-anak kita, kurang mendidik, mengarahkan anak kita untuk hormat kepada guru-gurunya, kepada ami-aminya, kepada amahnya, musrifnya, musrifahnya. Bahkan ada tarbiyah sayyi'ah di rumah dari kita sebagai orang tua, meremehkan, merendahkan guru-guru yang ada. Apa itu tadi? Tidak sadar suami dengan istrinya menceritakan kejelekan-kejelekan di ma'had, gurunya, aminya. Iya, terdengar si anak, terlihat tingkah laku, iya, apa namanya, mimik ibu atau ayah. Ketika disebut fulan, disebut anlan, disebut fulana, si ibu ini kok menunjukkan mimik tidak senang. Si terpatri di dalam hati anak, kok berarti amah ini enggak bagus. Buktinya Umi itu kalau sudah dengar nama fulana, ya pada dia adalah mudarris, mudarrisah. Dia adalah muallimah, dia itu adalah musrifah anaknya, membimbing anaknya. Umi enggak senang. Akhirnya si anak pun tidak ada rasa hormat. Iya, tidak ada husnudzan, tidak ada mahabbah, tidak ada hubungan baik. Ini sebab kegagalan. Jangan salahkan ketika melihat si anak hari makin menjauh, makin malas belajar, karena merasa tidak ada yang baik. Menurut ayah saja tidak ada, menurut ibu saja tidak ada. Bagaimana mungkin bisa si anak husnudzan, tenang, tentram belajar? Iya, jangan salahkan si anak ketika futur. Ketika bawa ke rumah cerita-cerita yang kurang bagus, tidak ada klarifikasi, tidak ada tabayyun, tidak ada, iya, ini husnudzan. Dan ikhwan fillah rahimah, akhwat fillah rahimah, rahimakumullahu jami'a. Iya, ghibah juga muncul di antara sebabnya ketika tidak ada husnudzan, tidak ada hubungan baik. Kalau seandainya dzan dia, prasangka dia baik kepada saudaranya, yang akan muncul ketika ada sesuatu itu bukan menggibahinya, bukan dengar saudaranya bilang ini, langsung dia balas untuk melampiaskan amarahnya dengan mengujingkannya, menggibahinya di majlis lain. Bukan. Kalau seandainya dia ada husnudzan kepada saudaranya, dia hubungan baik, dia akan tanya baik-baik, klarifikasi, meluruskan. Sehingga khawatir bila rahimah na rahimah kenallahu jami'ah. Kalau tadi kita dapatkan sebabnya adalah karena sebab ghibah itu, karena sebab melampiaskan kejengkelan, karena sebab muwafaqatul aqran, karena sebab ingin diposisikan dan posisi tinggi dan merendahkan yang lain. Iya, karena hasad, kedengkian kepada yang lain. Dan juga karena semoga roh main-main, maka ilaj, terapi untuk seorang terjauh dari ghibah, yang pertama adalah dihadirkan, diingat-ingat ghibah itu adalah haram, diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia takut akan murka Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, iya, dia ingat-ingat dirinya. Dirinya pun banyak kekurangan, dirinya pun banyak aib, banyak celah, banyak kurang. Ya, kalau seandainya dia sekarang di majlis ini berani bisa membongkar aib kejelekan yang lain, sangat mungkin yang lain pun kalau mau, kalau tidak takut kepada Allah, akan membongkar aib-aib dia, kekurangan dia. Ingat, banyak ujub pada diri kita, perbaiki. Iya. Dan yang ketiga, akhwatu billah rahiman rahimakumullah jami'an, adalah tadi menghilangkan sebab-sebab tadi. Ketika jengkel, bagaimana syariat mengajarkannya? Ketika marah, tahan. Semata-mata lillahi wa fillah. Dahulukan husnudzan, baik sangka. Ketika ada berita-berita miring tentang fulan, katanya bilang begini begitu, dulu kan husnudzan. Iya, klarifikasi. Tanya baik-baik. Iya, kalau sebabnya muwafaqatul aqran, tanamkan pada diri kita, kita berteman itu bukan karena dunia, bukan karena yang mendapatkan dunianya. Kita ingin pertemanan itu adalah pertemanan yang akan mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Semata-mata lillahi wa fillah. Sehingga ketika teman kita berbuat maksiat, bukan mencocokinya, membiarkannya. Ingatkan, tegur, an-nasiha, ingkari. Nah, ini mungkin kita bisa kita baca siang ini karena masih banyak lanjutannya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.